kecuali kalau pihak musuh kemudian tetap menyerang pula, maka tidak ada cara lain bagi kaum muslimin untuk menghadapinya. Nah, tetapi kalau bisa disepakati keduanya, maka dilakukan gencatan senjata selama 4 bulan tadi. Nah, dengan kita sudah mengetahui bahwa kita berada di bulan haram, salah satunya adalah Dzulhijjah, maka sebentar lagi kita akan menemui bulan haram berikutnya, yakni bulan Muharram. Bulan Muharram memiliki keutamaan. Nah, mungkin sebelum saya sebutkan, ada di antara antum yang ingat apa keutamaan dari bulan Muharram? Jawabannya, bulan Muharram dijuluki sebagai bulannya Allah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan. Ramadan itu puasa apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Nah, tidak diragukan lagi. Maka kata Nabi, seutama-utama puasa setelah Ramadan, yakni syahrullahil Muharram, bulannya Allah, yakni Muharram. Menunjukkan betapa tingginya nilai puasa yang pertama, puasa di bulan Muharram. Diletakkan peringkat setelah puasa yang wajib. Nah, sebagaimana pula lafaz hadis yang lain, afdalul ayyam indallahi yauman nahar, seutama-utama hari ya di sisi Allah Jalla wa'ala, yakni yauman nahar, hari nahar, Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, maka kalau ditanya hari apa yang paling mulia, paling afdal, yakni yaumun nahar. Nah, kemudian hadis Nabi SAW sebutkan afdalud du'a, doa yang paling afdal terkait dengan waktunya dan tempatnya adalah afdalud du'a yaumu Arafah, adalah doa yang berlangsung di hari Arafah. Nah, maka itu doa yang paling afdal. Apa yang saya ucapkan, kata Nabi, dan apa yang diucapkan oleh para Nabi sebelumku. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kembali kepada lafaz afdal, maka ternyata kondisi atau posisi puasa Muharram itu letaknya setelah puasa Ramadan yang fardu, yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karenanya sebelum datang perintah puasa Ramadan, Allah jadikan puasa di bulan Muharram itu wajib. Setelah datang perintah wajibnya Ramadan, maka jadilah kedudukan puasa Muharram tadi menjadi sunnah. Walaupun demikian, letaknya setelah Ramadan. Berdasarkan hadis itu tadi, menunjukkan bahwa Allah katakan bulannya Allah, yakni Muharram. Dari situ kata para ulama bahwa bulan Muharram disebut sebagai bulannya Allah. Dari situ pula para ulama menyatakan sesuatu yang disandarkan kepada Allah Jalla wa'ala, maka di sana memiliki nilai lebih dibandingkan sesuatu yang tidak disandarkan kepadanya. Sebagai contoh, Baitullah Baitullah rumahnya Allah. Bukan rumah biasa. Tetapi rumahnya Allah, yakni masjid. Nah. Sehingga sampai-sampai kita masuk masjid, dianjurkan untuk tidak, untuk sholat dua rakaat sebelum kita duduk. Nah, untuk penghormatan terhadap masjid, rumahnya Allah. Berikutnya kata Rasulullah, Rasulnya Allah. Bukan Rasul biasa, tetapi Rasul yang diutus, yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula seperti halnya bulan, bulannya Allah. Maka menunjukkan di sana memiliki nilai yang lebih. Maka terjawablah kepada kita, apa keutamaan bulan Muharram? Jawabannya, Allah syariatkan bagi hambanya untuk melakukan puasa. Dan Allah sebut bulan Muharram sebagai bulannya Allah. Yang tidak Allah sebut bulan-bulan lainnya dengan penisbatan kepadanya. Nah, maka selain keutamaan tadi, dengan hadis Nabi yang sudah kita dengarkan, demikian pula ayat Al-Quran menyebutkan bahwa bulan Muharram termasuk salah satu arba'atun hurum, empat bulan haram. Maka bulan Muharram memiliki nilai historis, nilai sejarah. Ada yang bisa menyebutkan sejarah yang masyhur di dalam tarikh Islam? Ada apa di bulan Muharram? Maka jawabannya, Allah Jalla wa'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun laknatullah alaihi dan bala tentaranya. Dikejar Nabi Musa dengan orang-orang yang beriman bersama beliau. Sampailah mentok. Tidak ada tempat untuk menghindar dan berlari lagi kecuali di sana di hadapannya adalah lautan. Nah, di hadapannya lautan. Mau dilanjutkan di sana lautan yang panjang, samudera yang besar. Kemudian sementara mau balik ke belakang, di belakangnya adalah musuh besar, Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, maka Allah Jalla wa'ala berikan pertolongan. Allah selamatkan, dijadikannya lautan tadi daratan. Dilemparkannya tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, jadilah lautan yang air menjadi padat, menjadi daratan, sehingga Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman bisa melewatinya sampai ke ujung. Diikuti pula oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sampailah ke lautan yang tadi sudah jadi daratan, dijadikan lagi menjadi lautan, bahkan dijadikan 17 jurang. Sehingga terperosoklah Fir'aun laknatullahi alaihi dan orang-orang bersamanya ke dalam jurang lautan tadi. Dalam kondisi Musa alaihissalam dan orang-orang beriman menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalanya. Nah, sejarah besar yang harus kita tahu. Kita bisa ceritakan pula kepada putra dan putri kita, anak didik kita, untuk mengetahui kejadian sejarah besar dalam Islam di bulan Muharram. Yang kejadian itu pada 10 Muharram. Nah, sehingga setelah kejadian itu Nabi Musa alaihissalam puasa. Dalam rangka syukur kepada Allah, salah satunya dengan cara puasa. Sehingga ketika ditanya, mengapa engkau puasa di hari itu? Karena Allah telah selamatkan aku dari kejaran bala tentara musuh-musuhnya Allah. Nah, Kemudian berlangsunglah puasa tadi sampai masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Rasul datang ke Madinah beliau ditanya, "Mengapa engkau puasa di hari itu?" Nah, maka beliau jawab, "Karena Allah jalla wa ala telah selamatkan nabinya Musa alaihi salam, maka kami pun berpuasa." "Kalau begitu engkau puasa seperti puasanya kami," kata al-Yahud. "Ikut-ikutan puasa seperti puasanya kami. Berarti ajaran engkau mengikuti ajaran kami." Maka setelah itu kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya untuk mendampingi puasa 10 Muharram tadi dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Bukan Nabi menyatakan, "Ya sudah kalau begitu kami tidak jadi puasa tanggal 10. Tidak. Kami terhadap Nabi Musa lebih berhak dibandingkan kalian. Nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak dan lebih utama terhadap Nabi Musa alaihi salam, karena itu nabinya Allah, nabi kami, dibandingkan kalian yang hanya mengaku-ngaku sebagai nabi kalian tetapi kalian tidak mau mengikuti secara serius, secara benar terhadap apa yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Maka tetap puasa itu tetapi didampinginya untuk membedakan dengan puasanya dengan ahlul kitab. Sehingga puasanya nanti 9 dan 10 atau 10 dan 11 Muharram. Sebagian ulama membolehkan 3 hari semuanya. 9, 10, 11. 6. Jadi nanti kalau masuk 1 Muharram bergantung dengan Zulhijjahnya. Zulhijjahnya 30 apakah 29. Sehingga nanti untuk menentukan kapan 10 Muharramnya. Kalau meleset pun, kita tadinya ingin puasa 9 dan 10, maka jika ternyata Zulhijjahnya 30, maka kita teranggap puasa 10 dan 11. Nah, karena puasanya setidaknya 2 hari. Puasa tanggal 10 tadi dinamakan Asyura. Diambil dari kata Asyrah. Asyrah itu bilangan 10. Nah. Apa keutamaannya puasa Asyura? Ada yang bisa jawab? Sudah sering diingatkan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Yukafir as-sanatal madiyah," menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu. Ada riwayat menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun akan datang. Itu puasa apa? Kalau menghapuskan tahun lalu dan akan datang, puasa apa itu? Arafah. Yang baru saja kita lalui. Puasa Arafah memiliki kelebihan menghapuskan dosa tahun yang lalu dan akan datang. Sedangkan Asyura menghapuskan dosa tahun yang lalu. Kembali kita tentang masalah sejarah dalam bulan Muharram tadi. Dikejarnya Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang beriman oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kejadian sejarah kedua adalah tekadnya yang kuat yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Untuk hijrah ke Madinah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa masyarakat atau penduduk di sana menyambut membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau langsungkan hijrahnya tadi di bulan, tekadnya di bulan Muharram, walaupun akhirnya beliau baru lakukan di bulan berikutnya, bulan Safar. Nah, karena tertundanya tadi, sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mewujudkannya baru di bulan Safar. Nah, ini sejarah pula yang perlu kita ketahui. tekad yang begitu kuat dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah dilangsungkan pada akikatnya di bulan Muharram, tetapi tertunda sampai di bulan Safar. Ahibati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bagaimana tentang bulan Muharram, keutamaannya, apa saja yang bisa kita lakukan, maka telah terjawab, yakni kita melakukan puasa nanti dari waktu yang sudah ditentukan. Sementara di sisi lain, adanya suatu keyakinan, keyakinan yang keliru, yang batil. Apa yang diyakini oleh sebagian orang menganggap bahwa bulan Muharram memiliki nilai keramat. Ya. Sampai pada tahapan bahwa bulan itu sebagai bulan yang sial. Sehingga apa dampaknya? Ya. Dampak tadi sebab karena suatu ideologi atau suatu keyakinan, suatu kepercayaan, sehingga akhirnya begini dan begitu. Apa yang terjadi? Mereka menahan diri untuk melakukan aktivitas yang sesungguhnya mubah, boleh untuk dilakukan, tetapi mereka tahan, bahkan mereka tunda untuk menghindari dari bulan tersebut. Kenapa sebabnya? Karena keyakinannya bahwa bulan itu bulan keramat. Kenapa? Karena keyakinan bulan itu adalah bulan sial. Apa contohnya? Aktivitas yang mubah yang disyariatkan sehingga tertunda karena sebab itu, yang masih berlangsung sampai hari ini adalah contohnya pernikahan. Sebagian orang tua-tua dahulu atau sampai sekarang, jika akan memusyawarahkan pernikahan dengan terhadap putra ataupun putrinya, mewanti-wanti agar jangan sampai untuk menikahkan di bulan Muharram dengan landasan bahwa bulan itu bulan sial. Jangan, kalau bulan Muharram, nanti aja sesudahnya. Nah, menghindar karena keyakinan tersebut. Sampai mereka bilang kalau tetap dilangsungkan akan menjadi sebab masa depannya nanti rumah tangganya akan suram. Nah, sehingga menundanya. Sikap seperti ini, salah satu contoh kasus tadi adalah sikap tatayyur. Dalam bahasa akidah, tauhid, yang nanti akan dibahas dalam kitab tauhid pada kajian kita Ahad malam ba'dal maghrib, kita mengkaji kitab tauhid. Salah satu pembahasannya nanti akan sampai maja'a fit tatayyur. Bab tentang masalah tatayur. Nah, yang mana tatayur itu adalah perbuatan atau sikap yang terlarang dan bisa menyeret pelakunya kepada kesyirikan. Nah, apa itu tatayur? Anggapan sial kepada sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar atau sesuatu yang diketahui. Nah, itu gampangnya makna tatayur. Secara sederhananya demikian. Bertasya'um artinya memiliki, beranggapan sial bimar'i au masmu'in au ma'lumin, dari sesuatu yang dilihat atau didengar atau diketahui. Nah, yang dilihat, melihat burung hantu sedang hinggap di salah satu rumah, maka pertanda menurut mereka akan terjadinya malapetaka kepada penghuninya, cepat ataupun lambat, berupa kematian ataupun lainnya. Nah, sehingga dari situlah dikatakan tatayur. Ya. Maka burung itu, dari burung bahasa Arabnya apa? Nah, dari situlah kemudian diambil kata tatayur, dari sempat burung. Di masa jahiliyah, burung itu dilepas, dilihat kalau arahnya ke arah kanan, berarti mujur. Kalau ternyata menggoknya kemudian ke arah kiri, berarti sial. Sehingga mereka kalau mau safar, mau pergian, melepaskan burung lagi. Nanti lihat burungnya ini kemana, ke kanan. Ah, sudah, jadi berangkat. Kalau burungnya ternyata ke arah kiri, kemudian mereka menggagalkan safarnya. Sampai seperti itu. Sehingga dari situlah kemudian dijadikan istilah tatayur, dari sebab tadi. Yang kemudian berkembang bukan hanya burung, tetapi segala bentuk yang semakna dengan itu. Nah, ada ular hitam tahu-tahu lewat di jalan ketika dalam perjalanannya. Wah, jangan ini, jangan dilanjutkan ini, balik saja sudah, nurut apa kata saya, daripada nanti dilanjutkan kemudian nanti ada apa-apa, enggak tahu saya nanti. Nah, kembalinya dia tadi karena adanya tasya'um. Sesuatu yang dilihat, dan beberapa contoh yang lainnya tentang masalah yang dilihat. Atau misalkan keyakinan dia, ada seorang buta datang ke tokonya. Dia orang yang belanja pertama kali. Maka segera dia tutup kedainya atau tokonya, karena kalau yang belanja orangnya tipenya seperti ini, itu alamat sial. Nah, sampai seperti itu. Atau sesuatu yang didengar, suara demikian. Nah, beda masalahnya kalau sesuatu yang didengar itu ada nasnya. Seperti apa? Berkokoknya ayam, maka kita bertasbih, sebutkan dalam riwayat. Nah, beda dengan gonggongan anjing. Terjadi dia melihat syaitan. Tapi sesuatu yang lain kemudian dikiaskan, maka bisa mengkhawatirkan masuk kepada apa? Tasya'um. Sehingga kita letakkan semua pada posisinya. Jika itu ada di dalam nas, maka kita akui. Jika tidak, maka tidak boleh kita mengkait-kaitnya untuk menyamakannya. Ada gangguan teknis. Sampai ke sini berita bahwa mic-nya suaranya tidak sampai. Mudah-mudahan sudah terdengar lagi. Di Mahat, mudah-mudahan suaranya sudah terdengar. Nah, itu berupa sesuatu yang dilihat, berupa sesuatu yang didengar. Termasuk juga kaitannya dengan masalah apa? Tempat. Tasya'um itu bisa berkaitan dengan tempat. Cari rumah, jangan posisinya yang di pertigaan, istilahnya tusuk sate. Ya, Gaf. Nah, Atau gamit orangnya bagian cari rumah ini. Nah, biasanya kalau sudah tusuk sate harganya turun. Allah alam pasarannya seperti itu. Karena apa? Keyakinan sebagian, keyakinan akidah syirik, ya, feng shui, jangan cari rumah seperti itu. Maka itu gampang sial. Nah, sehingga mungkin kalau mau jual cepat-cepatan yang penting laku, karena dia pengin cari rumah atau tempat yang lainnya. Nah, padahal paling apa strategis ya kalau pertigaan ya kelihatan biasanya. Nah, itu salah satu keyakinan Hong Sui. Sehingga model rumahnya mereka kadang-kadang kecil, depannya dalamnya besar gini kayak gentong gitu ya, kayak gentong ya. Nah, jendelanya sini. Oh, sumurnya tidak boleh depan, sumurnya harus di belakang. Kalau sumurnya di depan nanti seret rezekinya. Nah, seperti itu sampai dirobah. Pintunya harus ngadep sini, tidak boleh ngadep yang sana. Nah, seperti itu. Beda kalau kita ngatur pintu, ngatur jendela, karena ventilasinya lebih apa anu dari sini dibandingkan dari sana, lain masalahnya. Tapi kalau keyakinan tadi, itu keyakinan tasawuf. Ini tempat. Kemudian kaitannya dengan angka 13 sebagai angka sial. Sampai pemain sepak bola nomornya enggak mau nomor 13. Sial nanti. Rumah pun juga tidak mau nomor 13. Habis 12 langsung 14. Atau untuk menghindari apa pertanyaan jadi 12A, 12B, kemudian 14. Jangan 13 itu sudah pokoknya angka yang sial sudah. Nah, konon jadi kabar yang menjadi suatu keyakinan. Tempat, angka, kemudian waktu. Waktu itu yang sedang kita bahas terkait dengan bulan. Bulan Muharram, bulan sial. Ternyata bukan Muharram aja. So far, bulan setelah Muharram ini juga bulan sial menurut anggapan sebagian masyarakat. Di masa Rasul, bulan Syawal sebagai bulan sial. Sampailah penjelasan kepada kita bahwa Rasul nikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bulan Syawal. Kenapa? Untuk menepis keyakinan jahiliyah bahwa bulan Syawal bulan sial. Jadi keyakinan tadi masalah waktu berbeda-beda kondisinya, tempat ataupun zaman. Bukan hanya bulan, hari juga demikian. Hari Selasa katanya hari naas atau hari Kamis. Sehingga jangan transaksi jual beli bayar membayar bulan itu, jangan. Cari hari baik. Nah, dan banyak kaitannya terkait masalah tasya'um yang itu bersentuhan dengan akidah tauhid la ilaha illallah. Kalau ada ini menjangkiti pada diri seorang muslim, maka dia harus segera kembali kepada tauhid yang hak sebelum dia menemui ajalnya. Akidahnya ternodai dengan kesyirikan. Jangan dianggap itu suatu hal yang sepele atau suatu keyakinan masyarakat. Bukan hanya hari ini, tetapi sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan jahiliyah. Keyakinan tatayur adalah keyakinan yang dilarang dan itu termasuk kesyirikan. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala hamah atau wala tiara wala hamah wala safar. Tidak ada suatu keyakinan yang terakui dalam Islam adwa, penyakit menular. Maksudnya bagaimana? Penyakit yang tergolong jenis menular itu menurut Islam tidak bisa menular langsung zatnya penyakit tadi kepada yang lain. kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akui ada jenis penyakit menular dan ada yang tidak. Tetapi menularnya bukan langsung maunya penyakit tadi, tetapi ada kait tentu di sana dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika penyakit itu menular, kalau belum takdirkan menular kepada lainnya, maka tidak menular. Ini keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Sementara keyakinan jahiliyah menyatakan bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Kalau memang itu tergolong menular, menular maunya sendiri. Kemudian kata Nabi, wala tiyara, dan tidak ada tatayyur, anggapan siang. Sampai dikatakan oleh Nabi diulang 3 kali melalui hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah atau tatayyur itu kata Nabi syirkun, adalah kesyirikan. Beliau ulang-ulang 3 kali menunjukkan penegasan terhadap perbuatan itu. Wala hamah, tidak ada keyakinan pula kepada hamah. Hamah adalah burung hantu. Tadi yang disebutkan keyakinan jahiliyah, jika hinggap di salah satu rumah maka akan menjadi penyebab malapetaka. Wala safar, dan tidak ada pula keyakinan terhadap bulan safar sebagai bulan yang sial. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Dari sini kita bisa ambil pelajaran atau faedah. Kata Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, innal khaira wasyarra wan ni'am wal masa'ib kulluha biqada'illahi wa qadarih. Bisa dicatat, kata beliau, sungguh bahwa yang namanya kebaikan dan juga yang namanya kejelekan, jelekan itu keburukan dan yang lainnya, kesialan, nah malapetaka, musibah, sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu, wan ni'am, dan juga nikmat-nikmat, wal masa'ib, dan musibah-musibah, kulluha biqada'illah, semuanya berlangsung dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa qadarih, dan takdirnya. Allah perintahkan kepada nabinya untuk menjawab, qul kullun min indillah, sampaikan bahwa semuanya datang dari sisi Allah jalla wa ala, sehingga Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang berkehendak, Allah itu yang memilih. Nah, tidak ada kaitannya dengan tadi, tempat, waktu, kemudian suatu kejadian yang dilihat, yang didengar dan sebagainya. Nah, maka tidak ada namanya waktu yang sial. Waktu jadi sial ketika tidak dipergunakan, ketika dipakai untuk maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara waktu menjadi barakah ketika dia pakai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bisa dipahami bahwa waktu yang digunakan dalam urusan taat, maka waktu itu adalah barakah. Sebaliknya jika tidak, maka waktu itu bisa menjadi sial. Nah. Maka dengan keyakinan tersebut, seseorang akan menjadi tegar dalam menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang itu termasuk salah satu rukun iman, tepatnya rukun iman yang ke-6. Nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, takdirnya yang baik dan yang buruk. Berbeda kepada orang yang tidak bisa menerima takdir Allah yang buruk. Kalau takdir yang baik, semuanya pihak bisa menerima. Tapi takdir yang buruk, kemudian tidak bisa menerimanya. Sebagai contoh, adanya ketentuan kematian. Maka anggota keluarganya yang belum bisa menerima itu, maka kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Salah satunya apa? An-niyahah, yakni meratap. Yang mana meratap itu adalah terlarang. Sebagaimana apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itsnatani fil nas huma bihim kufrun. Ada dua perbuatan dilakukan manusia yang karena keduanya mereka menjadi kufur. Yang pertama, at-ta'nu fil nasab, mencela keturunan. Nah, maka itu terlarang, mengantarkan kepada kekufuran. Yang kedua, an-niyaha 'alal mayyit, meratapi mayyit. Namanya berita kematian itu sedih. Seseorang berat untuk menerimanya, tapi harus tabah. Dalam bahasa Indonesia, tabah, tegar. Nah, sebetulnya tidak kuat. Nah, kalau nuruti hawa nafsu, tapi kita menahan diri karena tabah. Hal itu dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika wafat putra beliau, Ibrahim namanya. Dalam riwayat disebutkan umur 18 bulan. Bahwa ketika Nabi Ibrahim, ketika Ibrahim putranya Rasulullah SAW meninggal dunia, Usama bin Zaid berteriak kencang. Maka Nabi menyatakan, "Laisa hadza minni." Bukanlah ini sama sekali dari ajaranku, kata Nabi. Tidak boleh seperti ini. Nabi mengingkari. Tidak mendiamkan, tapi langsung beliau tegur Usama bin Zaid. Laisa hadza minni. Walaisa lisahin haqqun. Dan orang yang meratap itu tidak punya hak. Nah. Al-qalbu yahzan wal-aynu tadma. Hati boleh bersedih, mata boleh mengeluarkan air mata. Wala yughdab ar-rabb, selama tidak membuat murka Allah. Nah. Sampai membuat dampak bahwa meratap itu mengenai kepada mayyit. Dalam riwayat disebutkan, innal mayyit yu'adzab bibuka'i ahli alaihi. Atau dalam riwayat, al-mayyit yu'adzab fi qabri bima niha alaih. Sungguhnya seorang mayyit itu diazab karena ratapan keluarganya. Atau riwayat lain, seorang mayyit itu diazab di dalam kuburnya karena ratapan yang ditujukan kepadanya. Nah, yang biasanya perbuatan ini didominasi oleh kaum wanita. Nah, sehingga diistilahkan dengan niyahah. Bukan berarti tidak ada laki-laki yang melakukan itu. Maka sesuatu penyebutan tadi karena yang paling banyak. apa yang sering kita saksikan ketika perbuatan meratap itu? Di antaranya adalah memukul-mukul pipi. Nah, merobek-robek bajunya. Kata Nabi, laisa minna man ratamal hudud wa syaqqal juyub wa da'wa bidakwal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, berdakwah atau menyeru kepada dakwahan kaum jahiliyah. Bentuk yang kedua, mencukur rambut. Nah, karena kematian. Nah, sebagai bentuk duka cita, kesedihan, akan mencukur rambutnya. Bentuk lain, mengacak-ngacak rambut. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, ini yang biasa kaum wanita. Sedangkan sisi lain kaum laki-laki, bentuk ratapannya adalah memanjangkan jenggot dalam beberapa waktu saja. Nah, kalau sudah lagi kesedihan, jenggotnya biasa dicukur kemudian dibiarkan. Nah, untuk sampai sepekan, dua pekan, atau sebulan, sampai masa kesedihan tadi berakhir, kemudian dikembalikan lagi, kemudian kembali kepada asalnya. Nah, dan yang berikutnya adalah mengumumkan berita kematian melalui menara dan yang semisalnya. Nah, maka dikatakan bahwa kata Hudzaifah ibn al-Yaman, aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang na'yu. Na'yu itu mengumumkan berita kematian. Dikhawatirkan ini masuk kepada an-niyah. Ahibati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sisi lain dari perkara-perkara yang identik terjadi di bulan Muharram, ya, apa yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah, mereka melakukan ratap tangis. Nah, menyakiti dan menyayat-nyayat dirinya sendiri, yang insyaallah sebagian besar antum sudah tahu. Di negeri mereka, Iran dan yang lainnya, termasuk tidak terkecuali pula negeri ini, pengikut mereka kepalanya di pukul dengan benda tajam dan sebagainya, badannya, punggungnya, sampai mereka sendiri kesakitan, ya. Mereka maksudkan ikut merasakan kesedihan terhadap cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Naam, radhiyallahu taala anhuma. Nah. Ada pula yang sudah mereka lakukan sejak awal Muharram, puncaknya pada 10 Muharram, hari Asyura. Sampai terjadi mereka tidak dapat di tempat kecuali di gereja. Mereka acarakan acara ratap tangis tadi di gereja sambil mengikat kepalanya dengan kain, tertuliskan dengan ya Husain dan sebagainya. Hal ini sama sekali bukanlah ajaran dari Islam. Nah, sehingga perlu waspada bagi kaum muslimin secara umumnya, terkhusus kaum muda yang begitu gampang kemudian tertarik dengan ajaran-ajaran menyimpang tadi, sehingga ikut kepada aliran mereka dan terjerumus kepada kesesatan. Maka perlu diingatkan kepada kaum muslimin, sekali lagi terkhususnya kaum muda, yang dengan berjalannya waktu tambah banyak dari pengikut mereka, terkhusus dari kalangan muda, tertarik ajaran mereka karena mereka lemah, kosong akidah tauhid mereka, tertarik dengan nikah mut'ah, dengan ini dan itu. Nah, sehingga kemudian sampailah kepada ajaran-ajaran berikutnya. Kewajiban bagi kita untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan demikian pula seluruh kaum muslimin, menyelamatkan akidah tauhid untuk bisa selamat. Kita pegang dengan sekuatnya sampai akhir hayat kita menjemput, dalam keadaan kita istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan di siang hari ini. Semoga menjadi manfaat buat semuanya. Yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Thank you.